Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala halla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin telah kita sampaikan sedikit tentang pengaruh keimanan terhadap amalan seseorang. Pembahasan selanjutnya yang sangat penting terkait dengan keimanan adalah bagaimana kita mengokohkan atau menguatkan keimanan kita. Kalau kita sudah memahami iman memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap amalan kita, maka kalau begitu kita punya kewajiban untuk menguatkan dan mengokohkan keimanan kita supaya dia menjadi kuat, kokoh, tidak lemah, tidak mudah goncang, atau bahkan tidak hilang sama sekali. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, saya menambahkan sedikit tentang pengaruh keimanan terhadap amalan. Di antaranya yang sangat penting sekali perlu kita pahami, quwwatul iman wa sihhatul aqidah, kekuatan iman dan akidah yang benar itu selalu berhubungan. Tidak akan kuat keimanan seseorang tanpa benar akidahnya. Kalau akidahnya tidak benar, tidak akan kuat keimanannya. Dan kekuatan iman serta benarnya akidah ini juga merupakan faktor yang menyebabkan amalan seseorang walaupun kecil dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang besar. Sebaliknya, amalan-amalan besar yang dia lakukan atau dia banyak beramal saleh, nilainya menjadi kecil, bahkan bisa jadi tidak bernilai apabila imannya ada kekurangan, apabila imannya ada kerusakan, atau apabila rusak akidahnya. Inilah rahasianya mengapa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling mulia, adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andaikan boleh aku jadikan dari umatku seorang khalil, seorang yang sangat-sangat dicintai, maka Abu Bakar yang aku akan jadikan khalil. Ini dalil, di antara sekian dalil, Abu Bakar adalah hamba Allah yang terbaik dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya. Dan ini disepakati oleh seluruh para sahabat dan seluruh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Makanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat sepakat Abu Bakar yang paling pantas untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Maka apa sih rahasianya Abu Bakar lebih afdal, lebih baik dan lebih mulia daripada seluruh sahabat? Apakah karena beliau lebih banyak beramal saleh? Jawabannya tidak. Dari segi kuantitas tidak, tetapi dari segi kualitasnya iya. Mengapa demikian? Karena kekuatan iman dan benarnya akidah beliau. Adapun dari segi banyaknya jumlahnya, beliau masih banyak sahabat yang bisa mengalahkan beliau. Seperti Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang hebat sekali puasanya. Ya. Hebat sekali puasanya. Demikian pula sahabat yang kuat seperti Abdullah bin Zubair. Ada satu riwayat Abdullah bin Zubair pernah berpuasa 15 hari tanpa berbuka, tanpa sahur. Abdullah bin Zubair, ini sahabat yang kuat, pahlawan Islam. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang puasa seperti ini, Imam Ahmad mengatakannya makruh. Iya. Tetapi kadang seorang diperlukan. Mungkin dia perlu untuk puasa seperti itu, misalkan untuk mengekang syahwat. Beliau diriwayatkan pernah berpuasa 15 hari tanpa sahur, tanpa berbuka. Demikian pula ada sahabat-sahabat yang solatnya lebih panjang, lebih hebat. Tetapi kenapa Abu Bakar lebih mulia? Ada sahabat juga yang punya harta lebih banyak. Seperti Utsman, beliau bisa bersedekah lebih banyak daripada Abu Bakar. Maka dikatakan para ulama salaf, ma fuddila Abu Bakar bikathrati salatin wala siyamin, tidaklah Abu Bakar itu lebih utama karena banyaknya salat dan banyaknya puasa. Walakin bisyai'in waqara fi qalbi, tetapi karena sesuatu yang menancap kuat di dalam hatinya. Itulah keutamaan Abu Bakar. Bukan karena banyak dari segi jumlah ya amalannya, tetapi karena keimanannya yang begitu kuat kepada Allah. Sebab keimanan yang kuat kepada Allah itu mempengaruhi keikhlasan, mempengaruhi rasa cinta seseorang kepada Allah, pengharapannya dan rasa takutnya kepada Allah. Itu semua dasarnya dari keimanan. Maka dengan inilah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melampaui seluruh sahabat. Demikian pula dengan ini juga para sahabat melampaui kita. Mungkin kita sekarang punya uang lebih banyak dari para sahabat, kita bisa berinfak lebih banyak dari para sahabat. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian menghina sahabatku. Andaikan seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan seorang sahabat, tidak pula separuhnya. Jadi subhanallah, dari segi jumlah, dari segi kuantitas jelas berbeda. Cuman separuh genggaman emas dibandingkan emas sebesar gunung Uhud. Tetapi sahabat lebih afdal daripada kita, walaupun yang dia infakkan hanya segenggam atau separuhnya dari emas itu. Kenapa? Karena beda keikhlasan kita dengan keikhlasan para sahabat. Beda rasa cinta kita kepada Allah dengan para sahabat. Beda rasa takut dan pengharapan kita ketika beramal dengan para sahabat. Dan semua itu dari kekuatan iman. Inilah diantara rahasianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambih ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadana, barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi subhanallah, amalan kecil yang kita lakukan dengan kekuatan iman dan benarnya akidah adalah penentu baik dan benarnya amalan kita, serta besar atau kecilnya kebaikan dan pahala yang akan kita raih. Sebaliknya, amalan yang banyak akan menjadi sedikit, menjadi kecil, bahkan tidak bernilai sama sekali kalau orang yang melakukannya kurang di dalam keimanan atau bahkan rusak keimanannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menjaga keimanan dan mengukuhkannya, menguatkannya. Jangan sampai dia lemah, jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Maka ada beberapa secara singkat yang dinasihatkan para ulama kita untuk menguatkan keimanan kita. Yang pertama sekali adalah menuntut ilmu agama. Inilah di antara faktor terbesar sebab untuk menguatkan keimanan seseorang, menuntut ilmu agama. Terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ilmu tentang hukum-hukumnya. Ilmu tentang syariatnya. Ilmu tentang akidah yang benar. Ilmu tentang halal dan haram. Itu semuanya adalah ilmu yang akan mengokohkan keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ay al-ulama billah," yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, antara iman dan ilmu selalu berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan. Semakin seseorang itu mengenal Allah, mengetahui hukum-hukum dan syariatnya, maka akan semakin kokoh keimanan di dalam dirinya. Itu sudah merupakan satu kepastian. Makanya menuntut ilmu sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Dan syaitan paling senang memalingkan kita dari ilmu. Inilah rahasianya kenapa dulu para salaf sahabat sampai mengatakan, saya menuntut satu bab ilmu itu lebih baik daripada puasa 70 tahun. Karena itu, puasa yang banyak itu tidak ada nilainya tanpa iman yang benar. Sedangkan ilmu dia meluruskan keimanan. Maka inilah rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ini rahasianya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan memahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Karena dengan ilmu dapat meluruskan akidah dan mengokohkan keimanan dalam diri seseorang. Makanya syaitan sangat senang untuk memalingkan kita dari ilmu. Dan terkadang memalingkan kita dari ilmu dengan sesuatu yang sangat jelek, namun dihias-hiasi oleh syaitan sehingga nampak baik di mata kita, yaitu perpecahan, fitnah dan perselisihan. Ini adalah sangat jelek, namun dihiasi oleh syaitan nampak baik di mata kita, dan orang yang melakukannya dihias-hiasi oleh syaitan seakan-akan dia membela agama, padahal dia menghancurkan agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Inna syaitan qad aisa ya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum." Setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab, tetapi dia belum putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Dan orang-orang yang memecah belah di antara kaum muslimin dan di antara ahlus sunnah, inilah di antara contoh orang-orang yang akidah mereka menyimpang dalam keadaan mereka menyangka mereka di atas hidayah. Perhatikan Khawarij. Semua orang akan kagum dengan ibadah kaum Khawarij. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada ahli-ahli ibadah, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat bukan saja ahli ilmu, mereka adalah ahli ibadah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian akan menganggap remeh salat kalian kalau kalian bandingkan dengan salatnya kaum Khawarij. Kalian menganggap remeh puasa kalian kalau kalian bandingkan dengan puasa kaum Khawarij. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Apa dosa mereka? Merekalah kelompok yang pertama memecah belah di tengah-tengah kaum muslimin dengan memunculkan pemikiran-pemikiran yang baru, dengan bidah yang mereka ada-adakan, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan amalan mereka menjadi rusak, meskipun banyak yang mereka kerjakan, meskipun mereka ahli-ahli ibadah, tapi hasilnya apa? Kilabun nar, na'udzubillah. Dalam keadaan mereka menyangka merekalah yang terbaik, mereka yang paling sejati, yang lain bukan. Ini Khawarij. Dan ini adalah sifat ujub, merasa kagum terhadap diri sendiri, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta'wahawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Tiga perkara yang membinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah, maka menjadi takut hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas hidayah serta pembeda antara hak dan batil. Demikian pula ikhwan fiddin, yang mengokohkan keimanan adalah memperbanyak amal saleh. Sebaliknya, yang akan melemahkan keimanan adalah perbuatan maksiat. Sebagaimana dikatakan, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu naik dan turun. Akan naik dengan ketaatan kepada Allah dan turun dengan perbuatan maksiat. Demikian pula, termasuk mengokohkan keimanan adalah berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan ahlus sunnah, bersahabat dengan para penuntut ilmu. Jangan berteman dengan ahlul fitan, jangan berteman dengan orang-orang yang suka dengan perselisihan dan perpecahan, jangan berteman dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, perbuatan bid'ah, apalagi kesyirikan kepada Allah. Nabi SAW telah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya, maka lihatlah siapa di antara kali, siapa orang yang akan kalian jadikan sahabat dekat. Demikian pula yang akan mengokohkan keimanan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita sedang berpuasa. Ini adalah saat mustajab yang diterima oleh Allah kalau kita berdoa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil wa shaimu hatta yuftir." Wada'watul mazlum. Ada tiga orang yang doa mereka tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang dizalimi. Dalam riwayat yang lain, as-sa'imu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi sepanjang puasa dan saat berbuka puasa, ini adalah saat-saat yang sangat baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa kepada Allah agar mengokohkan dan menguatkan keimanan kita. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu berdoa untuk dikuatkan dalam keimanan, dikokohkan di dalam agama yang hak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah diantara sebab-sebab yang dapat menguatkan keimanan seseorang, yang berarti lawannya adalah hal-hal yang dapat melemahkan keimanan seseorang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.